ada, kau ambil isi di hatiku, berikanlah isi itu kepada siapapun yang dipilih olehnya. Menggantikanku, Tuhanku, aku memohon agar dia kan mencintainya. Meski kini ku terganti olehnya, selamanya izinkan aku memberikannya isi di hatiku agar dia mampu untuk dapat memberi cinta pada kau.